Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan sebuah nikmat dari Allah azza wa jalla di pagi hari ini, duduk bersimpuh di rumahnya dalam rangka tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Tentunya dalam hal ini untuk menjadikan kita konsekuen, istiqamah, sabar dalam menjalankan perintah-perintah agama. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan capek dan lelahnya kita di majlis ilmu ini menjadi sebuah bentuk taqarrub yang besar kepadanya, dan sebagai upaya untuk kita kokoh di atas sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebagaimana pertemuan dan pembahasan yang telah lewat, kita menyampaikan tentang bagaimanakah bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atasnya, konsekuen berjalan di atas sunnah tersebut. Kemarin telah dibawakan ucapan-ucapan para ulama yang itu semuanya merupakan gambaran dari konsekuen tinggi seorang hamba dalam menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ketauhidan, membersihkan diri kita dari noda-noda dosa syirik dan semua bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Insyaallah pada pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh salah satu imam min a'immatis sunnah di masa sekarang ini, Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, imamun min a'immatil jarhi wa ta'dil, sebagaimana dipersaksikan oleh ulama-ulama sunnah di masa sekarang ini. Di dalam sebuah risalah beliau yang berjudul Al-Thabatu ala Sunnah, sikap kokoh, konsekuen, bersabar terus menerus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau membukanya dengan innal hamdalillah amma ba'du, kemudian beliau mengatakan innas sabata 'ala sunnati ma'nahu sabat 'ala al-islam bi kulliyatihi usulihi wa furu'ihi wa aqa'idihi wa manahijihi nathbutu 'alaihi wa natamassaku bihi hatta nalqa Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya kokoh di atas sunnah, konsekuen di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, sabar di atas sunnah, artinya kekokohan di atas Islam secara keseluruhan, baik dalam hal usul, prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya, cabang-cabangnya, akidah-akidah, manhaj, maka kita kokoh di atasnya dan berpegang teguh dengannya sampai kita bertemu, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wal ayatul hasatu alal ittiba' wal iltizam wal i'tisam wal istiqamati kathiratun wal ahadithu kathalik termi kulluha ila ghayatin wahidatin wahia thabatul muslimin alal islam. Ayat-ayat yang menganjurkan dan mendorong untuk memiliki sikap ittiba, mengikut, iltizam, konsekuen, berpegang teguh dan istiqomah, sangat banyak sekali. Demikian pula hadith-hadith, semuanya membawa kepada tujuan yang satu. Semuanya membawa kepada tujuan yang satu, yaitu agar muslimin memiliki konsekuen yang tinggi di dalam agamanya. Konsekuen, barakallahu fikum, istiqamah kokoh di atas agamanya. Kata beliau, wa idza qulna ats-tsabatu 'ala as-sunnati laysa al-murad faqat ma yafhamuhu katsirun minan nas min lafdhi as-sunnati fa inna as-sunnata huna ta'ni al-aqidata wal manhaja ta'ni al-islama ta'ni ats-tsabat 'ala al-islami. Kalau kita mengatakan kokoh di atas sunnah, tidak atau tidak dimaksud kata-kata sunnah itu seperti yang difahami oleh kebanyakan orang, seperti yang diungkapkan oleh banyak orang, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi sunnah yang dimaksud di sini adalah akidah, manhaj, Islam. Ini yang dimaksud dengan kata-kata sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang dimaksud dengan sabat kokoh di atas sunnah, maksudnya adalah kekokohan konsekuen di atas al-Islam. Kemudian beliau menyebutkan, hadza sabatu bitawfiqin minallahi. At-tawfiqu biyadihi subhanahu wal hidayatu biyadihi wal idlalu biyadihi subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa yuthabbitu man yasha' wa yuzigu qalba man yasha'. Kata beliau, kekokohan seseorang di atas sunnah, konsekuen seseorang berada di atas sunnah, maka itu benar-benar sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuen di atas sunnah, ay di atas al-Islam, kokoh di atas al-Islam, lurus di atas al-Islam, sabar di atas al-Islam, maka itu benar-benar sebuah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik itu di tangan Allah, petunjuk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga terkait dengan penyesatan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya, memberikan kekokohan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia Allah Azza wa Jalla yang akan memalingkan hati siapa yang dia kehendakinya. Allah Azza wa Jalla yang punya keputusan, Allah Azza wa Jalla yang memilih siapa yang pantas mendapatkan petunjuk, dan dia yang memilih siapa yang pantas untuk tidak mendapatkan petunjuk. Sehingga kalau ada orang yang sudah dipastikan mendapatkan petunjuk, tidak ada kekuatan apapun yang akan menghalanginya. Tidak ada jarak yang sangat jauh untuk ditempuh yang akan bisa menghalangi hidayah itu datang. Tidak ada, barakallahu fikum. Pasti akan tersampaikan kepadanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, dengan cara dan langkah yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat seseorang telah mendapatkan hidayah untuk dia konsekuen di atas Islam, dia harus jaga hidayah ini. dia harus pelihara hidayah ini, pemberian dari Allah Azza wa Jalla, penghormatan Allah terhadap dirinya, pemuliaan Allah untuknya. Jangan sekali-kali hamba yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak kemudian mau menerimanya kembali, atau mungkin lemah untuk memberikan penjagaan dan perlindungan. Maka barakallahu fikum, tidak ada langkah untuk menjaga agar kita konsekuen di atas sunnah atau di atas hidayah kecuali mendalami hidayah itu dan mengamalkan apa yang dimaukan oleh hidayah. Untuk menjaga hidayah, barakallahu fikum, termasuk dari bimbingan hidayah, apabila suatu saat, suatu ketika kita terjatuh di dalam dosa, kita terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan, bimbingan hidayah itu adalah agar kita segera kembali bertaubat, agar kita segera kembali untuk mencabut diri dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan itu. Itu bimbingannya hidayah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, hidayah itu, kata beliau, benar-benar, atau kekokohan itu, benar-benar sebuah taufik dari Allah. Kita menemukan seorang wanita, padahal jauh dari kota. Dia tinggal di kampung yang terpencil. Tapi masya Allah, dia adalah seorang wanita yang multazimah. Dia konsekuen menjalankan tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Dia jaga, walaupun mungkin semua penduduk kampung, termasuk penduduk rumah itu, penghuni rumah itu, membencinya, tidak suka kepadanya, tapi dia tampil menjadi seorang wanita yang salihah. Bangkit menjadi seorang wanita yang terbimbing hidupnya, yang terbimbing amal-amalnya, perilaku dan akhlaknya. Itulah dia hidayah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, dia Allah Azza wa Jalla yang memberikan anugerah kekokohan kepada seseorang yang dikendaki oleh Allah, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memalingkan hati siapapun yang dikendaki olehnya. Walihada allamana Allah tabaraka wa ta'ala an nad'uahu bi alla yuzigha qulubana. Berdasarkan inilah Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita tabaraka wa ta'ala untuk meminta kepadanya agar Allah tidak menyelewengkan hati-hati kita. Apa doanya? Terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 8. Bunyi doanya barakallahu fikum, mungkin di antara kita sudah menghafalnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau menyesatkan, menyimpangkan, menyelewengkan hati-hati kami setelah engkau memberikannya petunjuk. Berikanlah kami dari sisimu rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha memberi. Yang mengajarkan kita untuk meminta hal ini adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti doa adalah salah satu upaya untuk menuju konsekuen di atas agama. Doa adalah salah satu upaya dan langkah kita meminta untuk kita konsekuen, untuk kita kokoh, untuk kita sabar, untuk kita lurus di atas barakallahu fikum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali malas untuk berdoa. Baik doanya itu adalah doa masalah, atau doanya itu adalah doa al-ibadah. Bagaimana maksudnya jangan malas? Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, duduk belajar, duduk menyimak, kemudian ada yang berbicara, ini adalah doa. Ketika kita melaksanakan ibadah solat, kita bangun amalan-amalan sunnah, itu adalah doa. Kita membaca Al-Quran, itu adalah doa. Semua bentuk amal-amal soleh, itu adalah doa. Barakallahu fikum, yang disebut dengan doa ibadah. Semuanya bentuk permintaan. Kenapa anda sholat ya akhi? Saya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Padahal enggak diucapkan. Tapi dengan ibadah sholat itu sudah merupakan bentuk doa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita punya kemalasan untuk berdoa dengan doa ibadah ini. Kapanpun, dimanapun ada panggilan untuk kemudian beribadah. Dalam kondisi apapun ada panggilan untuk beribadah. Dan kita dalam kondisi santai atau tidak sedang melaksanakan ibadah yang lain, kita penuhi panggilan di saat kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan tersebut. Karena kalau seseorang telah dibukakan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah, lalu dia bermalas-malasan, ingat, tidak ada yang menyambar peluang dan kesempatan yang disia-siakan itu kecuali setan. Dia yang akan menyambarnya. Kita semuanya telah belajar di dalam hidup. Di saat kemudian sebuah waktu yang itu bisa bernilai ketaatan, tetapi tidak kita manfaatkan, tidak kita isi, kita tidak menggunakannya, maka disitulah setan akan memanfaatkannya. Barakallahu fikum. Antum perhatikan, ya, istri-istri kita di rumah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, atau mereka belajar dari diri mereka sendiri, di saat kemudian ada tenggang waktu yang itu bentuk dari kelalaian, bukan tugas-tugas rumah tangga atau ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kita menemukan adanya ngobrol saja. Yes. Kalau enggak mungkin ketemu lewat HP nyambung. Wah, chattingan nanya ini ketawa. Hahaha, tulisan maksudnya. Padahal dia enggak ketawa, tapi ditulisannya hahaha. Misalkan barakallahu fikum. Tidak ada yang memanfaatkannya kecuali setan. Karena di dalam hidup ini kita rebutan peluang dengan setan. Oleh karena itu, karena besarnya kesempatan dan peluang itu, Allah Azza wa Jalla di berbagai tempat bersumpah dengan waktu. Wal asri, wad duha, wal fajri. Bersumpah dengan waktu. Barakallahu fikum. Karena pentingnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, rawal imamul Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, maghbunun fihima kathirum minan nas. Ada dua nikmat. Dua nikmat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebanyakan orang, kebanyakan manusia itu melalaikannya. Apa kedua nikmat itu, rahimani wa rahimakumullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faraghu. Kesehatan yang ada pada diri kita. Dan yang kedua adalah waktu luang. Kesempatan yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Oleh karena itu, jangan kita bermalas-malasan dalam panggilan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ibadah tersebut. Dengan dalam semua ketaatan yang kita lakukan, semuanya itu adalah doa. Atau kita langsung menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawassul dengan nama-namanya yang sesuai dengan permintaan kita. Kita berlumuran dengan noda-noda dosa. Kita panggil Allah, ya Ghaffar, wahai Dzat yang menerima taubat dan maha pengampun, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Ini adalah yang disebut dengan doa mas'alah. Semangat untuk melaksanakannya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sekiranya kita sebagai seorang suami, ketika keluar dari rumah, menuju perjalanan tempat kerja, pakai motor, barakallahu fikum, atau mungkin naik bis, atau naik travel, kita harus menjumpai di waktu-waktu perjalanan itu, di tempat akan ada panggilan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan juga ada kecenderungan untuk melakukan hal itu, apakah dengan mata kita, atau dengan tangan kita, atau. Maka di saat itulah, barakallahu fikum, kita harus banyak-banyak mengembalikan diri kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada beda. Mungkin dia sebagai seorang da'i sedang berjalan ke sebuah tempat. Dekat saja dari rumahnya ke masjid untuk dia duduk. Di perjalanan itu dia harus berupaya untuk melakukan koreksian keikhlasannya. Untuk banyak berdoa, ya Allah, berikan kemudahan kepada hambamu ini. Ilmunya sangat-sangat terbatas, ya Allah, berikan keberkahan. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk semangatnya kita, barakallahu fikum, untuk bisa konsekuen dan bisa istiqamah di dalam melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana para ulama kita di masa yang silam, ketika mereka menemukan pembahasan yang sulit, yang mungkin dia belum, barakallahu fikum, menemukan jawabannya, mereka segera melaksanakan permintaan ia melalui solat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sampai pun para ulama-ulama kita di masa yang silam, ketika menghadapi para algojo-algojo yang akan menyiksa mereka, bahkan akan membunuh mereka, tidak hanya meminta, barakallahu fikum, melisan-lisan mereka, tapi dia meminta, biarkan aku untuk rukuk di hadapan Rabbku, sujud di hadapan Rabbku. Meminta, barakallahu fikum, melalui ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rahimani wa rahimakumullah, termasuk salah satu upaya untuk menjadi orang yang konsekuen di atas syariat ini, terbantu untuk menjadi orang yang istiqamah, kemudian lurus, sabar di atasnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Apalagi kalau kita dalam kondisi sakit, kita membuka ketaatan, mau berangkat ke masjid mungkin berat rasanya. Jadikan perihal kita dan kelemahan ini sebagai jembatan penghubung diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu bertawassul barakallahu fikum. Ya Allah, hambamu ini sedang ditimpa oleh penyakit ini. Sebagai ujian, ya Allah, berikan hambamu ini kekuatan untuk kemudian melaksanakan tugas. Ini semuanya, barakallahu fikum, adalah upaya menuju konsekuen terhadap syariat, yaitu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dengan doa ibadah tadi, atau doa apa? Doa apa tadi namanya? Doa masalah. Tidak boleh bermalas-malasan. Terus kita bersemangat kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana semangatnya kita berdoa, semangatnya kita sholat menjaga waktu, demikian juga semangat untuk berdoa ketika kita berangkat menuju tempat kerja atau tugas-tugas kita, meminta kepada Allah segala apa yang kita butuhkan. Berikan keberkahan ya Allah terhadap usaha ini, bukakan hamba imun rezeki kemudahan untuk bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami mencari nafkah dan seterusnya, meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, syariat ini memerangi orang yang punya jiwa pemalas. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian. Bersegera berarti kan benar-benar perintah untuk menjaga waktu dan kesempatan di dalam hidup. Bersegeralah kalian. Ayat yang lain yang menjelaskan, barakallahu fikum, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam mengerjakan al-khairat, kebaikan. Lakukan perlombaan di dalam hidup, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa bimbingan agar kita benar-benar menjaga, barakallahu fikum, waktu dan kesempatan yang dibukakan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Nah, atas dasar inilah semua bentuk ibadah adalah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u apa? Huwal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa semuanya. Maka sekali lagi saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kesempatan-kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang istri ketika di rumah, maka manfaatkanlah untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, karena termasuk dari wazifah, mas'uliyah seorang adalah mas'uliyah, tanggung jawab terkait dengan dirinya sendiri. Terkait, barakallahu fikum, dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Fi ta'atillahi azza wa jalla. Dalam ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus jaga dan pelihara. Di rumah dia bisa melakukan yang lebih baik dari suaminya. dia bisa berbuat lebih lurus dari suaminya karena dia berada di dalam rumah. Maka oleh karena itu hati-hati, media sosial terkadang sering melalaikan kita. Barakallahu fikum. Hati-hati, jangan sampai waktu dan peluang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla disambar oleh setan. Beliau kemudian menjelaskan rahimahullahu taala, qala sahabatu ridwanullah alaihim, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ridwanullah alaihim ajma'in berkata, wallahi demi Allah, laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Kata mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, demi Allah, kalau bukan karena taufik hidayah dari Allah, bantuan dari Allah, mahtadaina, kita tidak akan menjadi orang terbimbing. Tidak akan menjadi orang yang terbimbing. Dan kami tidak akan bisa bersedekah, dan kami tidak akan bisa melaksanakan sholat. Berarti ma'asyira al-muslimin dan muslimat, semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka termasuk dari perkara amalan orang yang mukhlis dan arif berilmu, yaitu dia memandang semua bentuk ketaatan yang dia bisa lakukan itu merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah. Dia tidak akan melihat pada dirinya, namun dia melihat bahwa ketaatan yang bisa dia lakukan, Al-Quran yang bisa dia hafal, atau mungkin menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, Abu Yazid, dianekkan sedikit nih. Hadis-hadis yang bisa dia hafal, mungkin akwal para ulama yang bisa dia nukil dari berbagai macam sumber-sumber. Ingat, itu adalah bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan mengharapkan Anda mau dikatakan pinter. Jangan berharap Anda mau dikatakan hebat. Ada orang yang luar biasa. Jangan. Engkau bisa melakukan itu karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Jangan ru'yatun nafs. Jangan memandang kepada diri sendiri, tetapi memandang semua bentuk kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan adalah semata-mata bantuan dan pertolongan dari Allah. Inilah dia ciri orang yang arif, orang yang mukhlis. Di dalam pembahasan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam syurut, syarat-syarat al-ikhlas, barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an, maka beliau mengingatkan kepada kita, Syekh Rabi hafizahullah, dengan ucapan para sahabat ini, beliau mengatakan, yakni, innahum mu'tarifuna bi anna al-hidayata minallahi ta'ala mannun wa fadlun minhu subhanahu wa ta'ala wa rahmatum min liman syaa min ibadih. Kata beliau, sesungguhnya mereka, para sahabat itu, mengaku bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Lah ya akhi, Anda kan sebagai sebab hidayah. Ya, Anda dijadikan sebab sebagai sebab hidayah itu dari mana? Siapa yang menjadikan Anda sebagai sebab? Allah. Nah, itu dia. Kita ini enggak punya apa-apa. Apalagi kalau mengungkit, wes, dulu kan kamu dapat hidayah melalui saya kan? Oh iya. Anda sebagai sebab. Tapi kalau sampai Anda meninggalkan hidayah, mbok salah diungkit-ungkit. Jasanya mungkin keliru. Atau kemudian kita harus membelanya dalam keliruan dan kesalahan. Mengungkit-ungkit jasa. Maaf-maaf. Barakallahu fikum. Itu adalah perbuatan yang orang yang tidak punya rasa malu di dalam hidup ini. Karena semua yang terkait dengan hidayah, sebab-sebab terjadinya hidayah, itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih, kok sebab hidayahnya itu malah adzan. Sebab hidayah itu malah tulisan. Sebab hidayah Allah yang memilih buat seseorang untuk mendapatkan hidayah. Sebab-sebab hidayah itu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain mengakui kalau hidayah itu datangnya dari Allah azza wa jalla, sebuah karunia, sebuah pemberian, sebuah karunia dari Allah, rahmat dari Allah buat siapa saja yang Allah kehendaki dari barisan hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menghususkan dengan rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Kehendak Allah Azza wa Jalla semata. Dan dia Allah pemilik karunia yang agung. Yamtannu ala man yasha wa yatafaddalu ala man yasha bil hidayah. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan membagikan karunianya kepada siapa yang dia kehendaki. Memberikan keutamaan. Memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendaki. Bil hidayah. Dengan memberikannya hidayah. Wa yusaddiduhum. Dan menjadikan mereka lurus. Wa yuwaffiquhum. Dan memberikan taufik kepada mereka. وَتَحُفُّهُمْ عِنَايَتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنَ الزَّيْجِ وَالضَّلَالِ وَالْإِنْحِرَافِ. Dan Allah Azza wa Jalla melingkupkan pada orang itu penjagaannya. Orang yang sudah mendapatkan hidayah, Allah berikan penjagaan untuk dia tidak menyimpang. Allah berikan penjagaan untuk dia tidak tersesat dan menyeleweng. Semuanya Allah yang menganugerahkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus tahu sebuah hukum di dalam hidup ini. Allah Azza wa Jalla mengikat antara sebab dan akibat. Sebab barakallahu fikum dan akibat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang mendapatkan hidayah ini sebuah akibat melalui sebab-sebab. Contoh misalkan, seseorang setiap saat, setiap sholat, setiap acara-acara membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada sebuah ungkapan doa yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Termasuk dari perkara yang menghalangi hidayah itu satu. Dia tidak memahami apa yang sedang dia minta. Kedua, setelah dia tahu tetapi tidak mau mencari hidayah jalan yang lurus itu yang bagaimana. Tidak ada kemauan pada dirinya untuk mencari mana sih jalan yang lurus itu. Barakallahu fikum. Termasuk juga sebagai penghalang, bisa disampaikan padanya, jalan yang lurus disampaikan barakallahu fikum, ada bentuk penolakan. Penolakan, tidak senang, tidak suka, benci, dan seterusnya. Ini menjadi penyebab hidayah itu tidak tersampai pada diri seseorang. Tapi coba kalau seseorang punya kejujuran, walaupun dia barakallahu fikum tidak mengerti bahasa Arab, tapi ada kejujuran pada dirinya, ingin mencari jalan keselamatan, dia mencoba mencarinya, walaupun mungkin dia harus jatuh ke lubang ini, bangun lagi, mencari, punya, insya Allah, Allah akan sampaikan kepada yang terbaik di dalam hidupnya. Jadi sebab-sebab barakallahu fikum tidak begitu saja rahimani wa rahimakumullah. Kita akan tahu bagaimana ya masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Ya, pindah. Karena memang pada dirinya ada sifat-sifat senang kepada kejujuran. Senang barakallahu fikum kepada ketulusan di dalam kebaikan itu sendiri. Mencari, oh ini enggak benar ini. Ya, pendetanya enggak benar. Coba mencari siapa yang lebih baik dari dirinya. Sampai kemudian pendeta yang terbaik itu memberitahukan akan turun. Wah, bergegas untuk mencari tahu di mana dia, mencari tanda-tanda yang sudah disebutkan. Ada upaya, barakallahu fikum, untuk kemudian mendapatkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita melihat seseorang, masya Allah kok sholatnya beda ya dengan saya, penampilannya, istrinya juga, dia hidup di tengah, tapi masya Allah dia mencoba mencari tahu, ada kemauan dan keinginan, terus dia mencari. Kalau dia benar-benar jujur di dalam pencariannya, karena menginginkan terbaik di dalam hidup, Allah Azza wa Jalla akan jadikan ini sebab untuk sampai kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Hidayah Allah itu merupakan karunia dari Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fiik, semuanya kembali kepada Allah, dan kita mengembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga ibadah kita kepada Allah. Bersemangat untuk meminta kepada Allah azza wa jalla untuk mendapatkan hidayah, dikokohkan di atas hidayah, dijauhkan dari perbuatan, keyakinan, perilaku yang menyimpang atau yang menyeleweng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa yudhillu mayyasha imma bidhalalil kamili kal kufri wal khuruji minal islam iyadham billah ta'ala, wa imma dhalali al-juz'i dolalun man yadkhulu fil islam fayadillu fi aqidatihi wa manhajihi iyadham billahi ta'ala. Dia Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Apakah kesesatan itu bersifat menyeluruh dalam semua hal? Sesat artinya dia kafir atau keluar dari Islam. Wal-iyadzubillah. Atau kesesatan itu dalam bagian-bagian agama. Seperti kesesatan orang yang masuk ke dalam Islam. Tersesat akidahnya. Ya, salah manhajnya. Allah yang menghendaki itu semua. Barakallahu fikum. Jadi pelajaran yang penting bagi kita dalam penyesatan seseorang, walaupun itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan berbuat zalim pada hambanya. Tidak akan. Walaupun itu adalah kehendak mutlak bagi Allah untuk menyesatkan seseorang, maka Allah tidak berbuat zalim pada hambanya. Lalu bagaimana kalau demikian? Maka hamba-hamba itulah sesungguhnya yang berbuat zalim dengan penyesatan tersebut. Bagaimana bentuknya? Allah Azza wa Jalla menjelaskan, fi qulubihim maradun. Terus? Fazadahumullahu maradah. Penambahan sakit hati, sakit di dalam hati itu kapan? Kesesatan ini ditambah oleh Allah Azza wa Jalla, atau datang hukuman itu kapan? Di saat di dalam hati itu sudah ada penyakit. Fi qulubihim maradah. Fazadahumullahu maradah. Sudah ada di dalam hati itu penyakit, barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah datangkan hukuman penyakit di dalam hatinya. Berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma zaghu, apa? Azaghallahu kulubahum. Di saat mereka menyimpang dan menyeleweng, hukuman itu datang. Allah selewengkan hati mereka. Jadi Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya di dalam menentukan siapa yang tersesat dan siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Ya, jangan sampai suatu saat atau suatu ketika ada yang mengatakan, loh kok malah saya banyak korban, banyak berkorban terhadap ini, kok malah tidak dikasih petunjuk, malah itu misalkan. Oh jangan, jangan mengeluh begitu. Ya, Anda ketika berbuat, ketika beramal, Anda mau enggak untuk mendapatkan hidayah yang sempurna? Mau enggak? Sementara mereka orang yang kere, miskin, ya cuma bisa, ya kalau mau beramal di dalam dakwah ini cuma tenaganya. Dia siap. Dia berharap untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Maka dia lebih dahulu dipanggil dari diri engkau. Dari diri orang yang banyak berkorban, tetapi ya cuek-cuek aja, dibanding dengan orang yang berkorban apa adanya, tetapi dia punya ketulusan hati untuk ingin menjadi orang yang baik di dalam dakwah itu. Berarti semuanya barakallahu fikum, Allah memberikan karunia kepada seseorang karena memang pantas untuk mendapatkan karunia dan taufik itu. Allah Azza wa Jalla menyesatkan seorang karena memang pantas orang itu untuk mendapatkan kesesatan dari Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan berbuat zalim, barakallahu fikum, kepada hamba-hambanya. Beliau kemudian menjelaskan, fahadha dhalalu hasala bimasyiatillahi ta'ala wal hidayatu allati nalaha wa in kana dha'ilatan min Allah fal amru kulluhu lahu wal hukmu lahu wa nawasil ibad biyadihi wa qulubun nasi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kesesatan itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Demikian juga hidayah yang dia dapatkan. maka semua urusan itu miliknya Allah, keputusan miliknya Allah, ubun-ubun hamba ini di tangan Allah. Hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman, Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Berarti kalau ada orang yang sudah lama belajar bertahun-tahun, atau mungkin dia adalah menjadi pembimbing kita dulu, atau penyebab kita mendapatkan hidayah, atau mungkin dia adalah gurunya kita, atau mungkin dia alimnya kita, semuanya mungkin terjadi karena keputusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Untuk menjadi orang yang tersesat, kita yang duduk sekarang ini mungkin berapi-api berbicara semangat, atau mungkin barakallah semangat untuk duduk, tidak bisa terlepas dari ancaman itu semua. Kita juga mendapatkan ancaman yang sama di dalam hidup ini. Oleh karena itu tidak boleh kita barakallahu fikum lengah. Tidak boleh. Orang yang beriman itu prinsipnya atau sifatnya selalu berada dalam kondisi yaqdhah. Selalu jaga. Selalu bangkit. Ada satu perubahan? Ayo cari. Kita dengarkan bagaimana bimbingan ulama kita terhadap perubahan yang terjadi ini. Bagaimana jalan keluarnya? Terus yaqdhah, berjaga-jaga. Jangan sampai dia termasuk orang yang disambar barakallahu fikum. Tentu munculnya sikap berjaga-jaga pada diri seseorang yang beriman ini, ini merupakan buah dari ketaatan yang dia tulus melaksanakan, kebenaran yang dia jujur untuk memperolehnya. Ini semuanya yang akan membuahkan sifat yaqdhah, selalu berjaga-jaga di dalam hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yaldagul mu'minu fi juhrin wahidin marotain. Gambaran berjaga-jaganya seseorang yang beriman kepada Allah. Tidak akan dua orang, seorang yang beriman itu jatuh ke dalam satu lubang berapa kali? Dua kali. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberitahukan bahwa orang yang beriman itu dia selalu siap, selalu berjaga, selalu barakallahu fikum berada di dalam, ya, penjagaan manhajnya, penjagaan segala-gala yang dimilikinya. Berjaga-jaga barakallahu fikum, penuh kewaspadaan, rahimani wa rahimakumullah. Karena termasuk salah satu asbabun min asbabil intifa' bil Qur'an, salah satu dari sebab-sebab kita bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu mengarahkan kepada diri kita sendiri semua apa yang itu terkait ancaman hidup. Apakah mengenai orang kafir, orang yang ya menentang, orang yang barakallahu fikum ahlu zaik disebutkan, maka itu kita mengarahkan buat diri kita sendiri. Semuanya mungkin terjadi di dalam hidup. Dengan itu kita bisa mengambil manfaat besar terhadap Al-Quranul Karim yang dibaca rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat seorang muslim mengetahui bahwa hatinya ada di tangan Allah, Allah membolak dan membalik sesuai dengan kehendaknya, berarti panggilan untuk berjaga-jaga, panggilan untuk dia selalu waspada, memasang kekhawatiran selalu jangan sampai terjadi perubahan pada dirinya lepas dari kontrolnya barakallahu fikum. Perubahan pada kondisi itu akan bisa terjadi sekejap. Sekarang A, nanti B. Sekarang barakallahu fikum mengatakan ini, nanti menolak. Itu bisa terjadi dengan cepat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekali lagi Allah membolak dan membalik hati itu sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di depan, bahwa kehendak Allah tidak akan menzalimi siapapun kalau kehendak itu tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hamba tersebut. Tidak akan berbuat zalim Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Walihada allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nad'uwa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Berdasarkan inilah Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk berdoa, wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Sekali lagi, doa barakallahu fikum yang akan membantu kita bisa konsekuen di atas manhaj ini, bisa istiqomah, dibarengi dengan minta ungkapkan mau menggunakan bahasa apa saja. Loh, saya susah untuk menghafal hadisnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Terus apa yang engkau bisa, dengan bahasa apa yang engkau bisa untuk mendapatkan kekokohan di jalan agama Allah, minta dengannya, berdoa barakallahu fikum dengan bahasa apapun, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang diminta oleh hambanya. Al-insanu la yuwakilu ila nafsihi. Seseorang jangan sekali-kali pede menyerahkan urusannya terhadap dirinya sendiri. Wis, anak kok banyak masyayikh loh. Duduk syekh ini, syekh itu, syekh ini, ratusan masyayikh misalkan. Ya, barakallahu fikum. Mau kemudian menjadi orang pede bahwa dia sanggup, dia mampu, dia punya kekuasaan, dia punya ini. Jangan. Kenapa? Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengajarkan kita doa. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri. Jangan. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Apa sih yang kita bisa perbuat kalau tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah? Nah, kalau sampai mata kita ya tidak diizinkan untuk terbuka, berat apa tidak? Mungkin kita bisa merasakan hal itu di saat kita mungkin terkena sakit mata. Ya, ketika sakit mata, barakallahu fikum, padahal sesaat saja, tapi kita merasakan barakallahu fikum ketidakmampuan diri kita untuk berbuat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana lagi kalau Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan kita kepada diri kita? Bukankah ini adalah penghinaan dari Allah? Termasuk tanda, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seseorang itu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayyakilahu Allahu ila nafsihi, yaitu Allah menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri, tidak dibantu, tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hukuman di dalam hidup, barakallahu fikum. Termasuk di antara sekian banyak dosa yang hukumannya akan Allah serahkan kita kepada selainnya, selain dirinya, selain Allah Azza wa Jalla, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, qala Allah taala, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan amalan, perbuatan, dan dia menyekutukan aku padanya dengan ingin kepada selainku, aku biarkan dia bersama siapa yang dia sekutukan aku dengannya. Hukuman. Ya, mengerikan, barakallahu fikum. Makanya oleh karena itu, belajar akidah setiap saat, setiap hari itu harus kita lakukan di dalam hidup. Ya mungkin kalau tidak setiap saat, sekarang Allah mudahkan dengan banyak hal. RII ada untuk didengar. Di sana ada ustaz kita sedang ya mungkin berbicara tentang akidah, barakallahu fikum, dan tauhid. Ya, membaca kitab-kitabnya para ulama yang berbicara tentang tauhid, ayo coba difahami, dibaca, semangat. Ini adalah bentuk kita, barakallahu fikum, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mencari jalan dan langkah untuk kita bisa menjadi orang yang konsekuen di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, lau kilan nasu ila anfusihim lahalaku fi dinihim wa dunyahum. Jikalau manusia diserahkan kepada diri-diri mereka akan urusannya, niscaya manusia itu akan hancur. Lahalaku, akan hancur mereka dalam agama dan dunia mereka. Hancur. Kalau tidak dibantu dan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan, walakinallaha subhanahu wa ta'ala huwalladhi biyadihi kullu syai' wal umuru kulluha biyadihi wa nawasil ibadi biyadihi wa qulubun nasi jami'an baina isba'aini min asabi'i ta'ala wa taqaddas. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla di tangannya segala sesuatu. Semua urusan di tangan Allah. Ubun-ubun hamba ini di tangan Allah. Hati-hati mereka semuanya di tangan Allah. Di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jal, maha tinggi Allah dan maha suci. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti, sekali lagi, dalam hal perkara yang kita khawatirkan terjadi pada diri, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Kejahatan yang kita khawatirkan menimpa diri kita, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, termasuk barakallahu fikum, dari kekhawatiran besar adalah di saat Allah angkat tangan tidak mau menolong hambanya, tidak mau memberikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Maka ini adalah sebuah barakallahu fikum kerugian dan malapetaka di dalam hidup. Kemudian beliau mengatakan, fa'idha sabbatallahul insana ala dinihil haq wa ala manhajillahil haq wa ala al-aqa'idis sahihati fahadihi ni'matun minallah fala yaghtarra bi nafsihi wa yatabaha wa yatatawala wa innama yatawadau lillahi rabbil alamin wa yashkuruhu ala dhalik wa yadra'u ilayhi ay yahfadha lahu dinahu wa ayyujannibahul mazalik wa zayga subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, kalau apabila Allah memberikan kekokohan kepada seseorang di atas agamanya yang benar, Allah memberikan kekokohan seseorang di atas manhaj Allah yang benar, di atas akidah yang sahihah, dia harus ketahui bahwa satu, ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali dia tertipu dengan dirinya sendiri. Jangan. Jangan sekali-kali dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Ketika dia istiqomah, temannya adalah ustadz-ustadz kibar misalkan, temannya adalah orang-orang soleh, temannya adalah ulama-ulama besar misalkan, jangan sampai tertipu. Barakallahu fikum. Jangan sampai tertipu. Lalu bagaimana bentuk ketertipuannya? Wah, saya punya teman alim ulama kok. Ya, tidak mungkin akan tersesat. Tidak mungkin akan. Ini orang yang tertipu. Orang yang tidak kenal akan dirinya sendiri. Kalau dia kenal dirinya sendiri, tidak mungkin akan dia mengucapkan hal itu. Loh, kenapa? Barakallahu fikum. Karena dia tahu jiwanya, dirinya itu mamba'u syarri, asal ya munculnya kejelekan. Sehingga di mana saja dia berada, kemungkinan muncul barakallahu fikum kejelekan itu. Betapa banyak orang yang dekat dengan alim besar misalkan, wis hanya sembunyi saja. Nanti ada kesempatan nyengat. Ya. Ada kesempatan keluarkan taringnya. Atau dekat kepada seorang ustaz karena punya keinginan, oh dia kepingin dibela sama ustaz padahal dia salah. Kepingin untuk mendapatkan perlindungan padahal dia keliru. Dia mencoba untuk memoles ucapannya, memoles perangainya, memoles perilakunya di depan orang ini. Barakallah, bisa saja itu terjadi pada diri seseorang. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dia tertipu. Barakallahu fikum. Dan kita juga jangan tertipu. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran, bukan karena dia dekatnya dengan ini dan itu, tetapi bagaimana dia beramal kesehariannya. Berbuat barakallahu fikum. Sehingga kita kan tidak kena lagi. Oh, kan dia sudah dipuji oleh ulama. Loh, kalau perbuatannya tidak sesuai dengan konsekuensi pujian itu, ya tidak berarti sanjungan itu. Batal barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kan sering kita itu ditipu. Oh, syekh ini memujinya, syekh itu memujinya. Padahal dia menyimpang, padahal dia salah, padahal dia keliru, padahal dia menentang. Barakallahu fikum. Yang mentazkiyah seseorang itu adalah amalnya. Baik amalan lahiriahnya ataupun amalan batiniahnya. Itu yang mentazkiyah dia. Barakallahu fikum. Kita langsungkan. Wa yatabaha wa yatatawala. Jangan sekali-kali dia wah, sombong, mengentengkan dan meremehkan orang lain. Ketika dia berada ya kokoh manhajnya misalkan, kokoh, tapi ya Allah, akhlaknya menyepelekan orang lain. Enggak berarti di hadapan dia Barakallahu fikum, dicela, dicerca, dihina, direndahkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sekali-kali Anda ini sedang mendapatkan nikmat, artinya kan Anda miskin loh, sehingga diberikan nikmat. Anda butuh loh, sehingga diberikan nikmat. Engkau fakir loh, sehingga diberikan nikmat. Kok setelah mendapatkan nikmat ini etis enggak kita melecehkan, merendahkan, yang mengangkat diri, barakallahu fikum, lalu kita menginjak-injak orang lain? Kan enggak etis. Loh mas, Anda ini kok dititipkan, kok malah gaya loh. Mas, ini motor tak titipkan ya, Anda mau pergi. Misalkan, kalau misalkan orang yang dititipkan ini, antum lihat dia bergaya, saya kira akan gimana kira-kira tanggapan antum? Wah, gayanya melebihi yang punya motor. Kira-kira bagaimana tanggapan antum? Hah? Ya mungkin senyum, ya Allah miskin. Kasihan. Barakallahu fikum, yang punya motor saja tidak bergaya seperti itu. Rahim, punya titipan. Maka apa yang Allah berikan kepada kita itu cuma titipan dia. Allah akan berkuasa, Allah akan mengambil kapan saja Allah kehendaki titipan itu. Sebagaimana Allah titipkan kita, anak diambil oleh Allah, istri diambil oleh Allah, suami diambil oleh Allah. Banyak hal yang terkadang kita sudah menemukan sudah diambil oleh Allah Azza wa Jalla kedua orang tua kita. Yang mungkin barakallahu fikum banyak hajat kita di dalam hidup terhadapnya. Kasih sayangnya, perhatiannya, tegurannya, nasihatnya. Tapi karena itu merupakan titipan hidup, maka Allah akan mengambilnya. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri, angkuh. Barakallahu fikum. Nah, termasuk tatawal, tabaha, bentuk keangkuhan dan kesombongan itu di saat kita tadi meremehkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Itu adalah keangkuhan dan kesombongan. Tidak sejalan dengan nikmat hidayah dan taufik istiqomah itu, tidak sejalan dengan sifat keangkuhan dan kesombongan. Tidak sejalan, barakallahu fikum. Tapi apa yang harus dimiliki oleh orang yang sudah Allah berikan kekokohan menjadi orang yang konsekuen di dalam beragama? Apa yang harus dia nampakkan di dalam hidup? Innama yatawadha'u lillahi rabbil alamin. Yang dia harus miliki adalah tawadhu' di hadapan Allah, karena Allah Rabbul Alamin. Wa yashkuruhu ala dhalik, dia berterima kasih, dia bersyukur atas hal itu, dan dia bersemangat kembali kepada Allah meminta agar Allah menjaga buat dia agamanya. Allah, dia meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah menjaga, barakallahu fikum, agamanya dan menjauhkan diri dari perkara yang menggelincirkan dia dan menjadikan dia menyeleweng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menafsiatkan, wala yaftur. Jangan dia bermalas-malasan. Jangan sekali-kali dia berputus asa. Maksudnya terus berjuang, berbuat, berdoa, beramal, menjaga, melindungi apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jangan berputus asa. Jangan pupus harapan. Jangan bermalas-malasan. Karena fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Tidak ada yang berputus asa atau merasa aman dari makar-makar Allah, atau Tidak ada yang merasa aman dari balasan tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Beliau mengatakan, fanas'aluhu fi kulli lahdhatin min lahdhatina ayyuthabbita qulubana. Jangan putus asa, jangan merasa aman. Kita terus meminta dalam setiap waktu dan saat kita agar Allah memberikan kekokohan pada hati-hati kita. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yukthiru min qawli. Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbaik, tapi beliau memperbanyak untuk mengucapkan ini. Apa itu? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ingat, yang banyak meminta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat Aisyatu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihada du'a. Ya Rasulullah, engkau banyak sering berdoa dengan doa ini. Apa tadi doanya? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Faqala, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok engkau sering berdoa dengan doa ini? Apa jawaban beliau? Inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla, fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, sesungguhnya hati setiap hamba itu ada di dua jemari, antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jal. Apabila Allah menghendaki, azaghahu, Allah akan memalingkan hati itu, ay menyesatkannya. Apabila dia menghendaki, aqamahu, Allah akan kokohkan hati itu. Berarti semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pembagian karunia dan rahmat itu tidak akan pernah ada hamba yang mengetahuinya. Agar kemudian jangan ada hamba yang menuding Allah berbuat zalim terhadapnya, Allah ikat antara sebab dan akibat. Sehingga seperti yang kita sebutkan di depan pada pertemuan yang telah lewat, kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur di dalam hidup, di saat seseorang kemudian disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mencari kambing hitam. Dia akan tahu jawabannya dengan bahasa ya menyesalnya, ini memang upah saya. Kan begitu. Bahasa menyesal, kalau sekiranya menyesal, ini memang akibat perbuatan saya. Ketika saya diingatkan, hati-hati lo, ini teman gak baik, ini teman gak benar, ini teman berbahaya padamu. Wah, dia ngelak. Dia mencari peluang, mencari kesempatan, karena memang menguntungkan. Ini kan kecenderungan sudah. Kecenderungan yang ada pada hati dan dirinya. sehingga dia tidak mau menerima pemberitahuan, informasi, peringatan saudaranya. Padahal ini adalah berbahaya. Sampai kemudian berlalu hari demi hari, tergeret menjadi orang yang berjalan seperti kejelekan orang ya temannya itu. Berarti kan dari awal sudah diberitahukan. Tapi ketika muncul kecenderungan, kemauan, keinginan pada dirinya, ini dia yang menjadi penyebab sehingga hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman wajada ghaira dzalik ay ghairal khair fala yalumanna illa nafsahu." Barang siapa yang menemukan dan menjumpai akibat buruk di dalam hidup, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Coba dicek lagi. Kalau orang mau jujur, dia akan mengatakan, astagfirullah, memang saya yang salah. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan, berat untuk ke arah demikian. Mau mengoreksi, mau melihat. Tidak. Yang ada adalah pembelaan, pembenaran. Bagaimana caranya untuk dapat pembelaan dari orang-orang. Itu yang ada. Kalau sudah kesesatan itu sebagai hukuman pada diri seseorang, tidak akan mau melakukan koreksian. Ya. Sudah kita tahu kalau ini dirinya demikian, misalkan kita lihat dia mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari ketergelinciran orang lain untuk kemudian diinjak-injak, direndahkan, dihinakan dengan berbagai macam keinginan dan kemauan. Ya, di saat hidayah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Dibanding kalau sekiranya nikmat harta benda diambil, istri diambil, anak kita diambil, masih bisa tekun beribadah, lurus beragama, dia tetap istiqomah. Tapi di saat kemudian nikmat keistiqomahan itu diambil, tidak akan ada kebaikan yang diharapkan lagi. Berarti ini adalah sebuah nikmat dari Allah yang sangat besar. Di saat seseorang Allah berikan kekokohan di dalam agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau menjelaskan rahimahullah, wasabatu matlubun minal mu'mini. Sifat kokoh, konsekuen, sabar, lurus, itu dituntut dari seorang mukmin. Wa yajibu ayyas'ala rabbahu ayyuthabbitahu fi kulli mawqifin. Wajib baginya untuk meminta Rabb kepada Rabbnya untuk mengokohkan dia dalam setiap peristiwa, setiap kondisi, setiap keadaan. Fil jihad contohnya. Di dalam jihad butuh kekokohan, barakallahu fikum. Karena menghadapi dengan musuh ini di dalam peperangan. Jihad termasuk adalah membantah ahlul bid'ah wal ahwa, menyelamatkan umat dari bahayanya, termasuk jihad, butuh sabar. Karena ujiannya akan besar. Akan berkonsekuensi, engkau akan direndahkan, engkau akan dicela, engkau akan diremehkan, engkau segala-galanya. Butuh sabar. Butuh kekokohan di dalam berjihad, barakallahu fikum. Termasuk upaya-upaya yang kita lakukan sekarang ini. Kita duduk belajar, barakallahu fikum, agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nauk jihad. Bagian dari berjihad di jalan Allah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di saat berbicara tentang maratibul jihad, martabat-martabat jihad, maka beliau meletakkan jihadun nafsi, berjihad untuk menundukkan hawa nafsu kita, diri kita yang selalu cenderung kepada kejelekan dan keburukan itu, menjihadinya beliau letakkan pada marhalah yang pertama. Pada tahapan yang pertama yang harus dilakukan, karena ini adalah modal untuk berjihad melawan setan, berjihad melawan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini modalnya, yaitu berjihad, menjihadi diri sendiri. Bagaimana caranya berjihad menundukkan diri kita sendiri? Beliau membawakan ya upaya-upaya berjihad melawan diri sendiri, yaitu surat Al-Asr. Menjihadi diri untuk mau berilmu, berarti apa yang kita sedang lakukan. Berjihad, menjihadi diri untuk mau mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, agar jiwa ini mau bersabar. Ini kiat-kiat untuk menjihadi diri sendiri. Ternyata jihad melawan diri kita sendiri ini juga butuh sabar, butuh kekokohan, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Barakallahu fiik. Kalau kita tidak punya kesabaran duduk di majelis ilmu belajar, ya tidak ada kesabaran, wis sudah pergi, ya meninggalkan, kabur dari pondok, barakallahu fiikum, atau di pondok pesantren melakukan hal-hal yang itu dilarang oleh agama, dilarang dalam aturan pondok-pondok pesantren. Setelah itu dikeluarkan, diusir, kemudian maaf-maaf, ya kesana kemari jalannya tidak jelas. Apa yang dia bisa perbuat di dalam hidup? Maka oleh karena itu modal dasar untuk berjihad melawan semua gangguan di dalam kehidupan dunia ini adalah ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal, barakallahu fikum. Ya, maka ini butuh untuk kita sabat kokoh padanya. Fil jihad indal mauti yad'u Allah tabaraka wa ta'ala wa yadra'u ilaih ayyuthabitah. Demikian juga di saat seseorang, barakallahu fikum, meninggal dunia, dia butuh untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kepadanya. Karena ini berhadapan dengan sesuatu kepastian, innal mauta lasakarat, sesungguhnya kematian itu memang sangat-sangat menyakitkan. Sampai Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi mengatakan, ya Allah Azza wa Jalla yakrah, tidak menyukai untuk menzalimi atau menyakiti ambanya yang beriman, termasuk diantaranya kematian. Tapi kematian itu adalah harus pasti, harus dia hadapi. Ya, kematian itu adalah lasakarat. Butuh untuk seseorang meminta agar dikokohkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan sekelompok lawan dan musuh, kokohlah kalian. Ingatlah Allah Azza wa Jalla yang banyak, berzikir. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang menang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan, idza lam yujad sabatun ma wujida jihadun. Kalau tidak didapati sifat kokoh, tidak ada jihad. Ya terus, kita mau berjihad dalam tahap yang mana sih? Mau berjihad lawan diri sendiri tidak punya kekokohan yang tidak bisa berjihad. Mau berjihad melawan setan di dalam hidup, melawan hawa nafsu kita, kita tidak punya kekokohan, ya bagaimana mau bisa berjihad? Apalagi kalau sudah terjun ke medan perang, bagaimana akan bisa kalau kita tidak punya sabat kekokohan? Wala qimata lil jihadi illa bisabati. Tidak ada nilai jihad itu kecuali dengan sikap kokoh, sabar padanya, istiqomah di dalamnya. Hatta yanzilan nasru minallah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian turun pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia nilai buah dari seseorang kokoh dan konsekuen, adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidup. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentu saya mengingatkan diri dan mengingatkan segenap saudaraku muslimin dan muslimat, bahwa yang kita butuhkan di dalam hidup itu adalah pertolongan Allah. Ingat, pertolongan Allah Azza wa Jalla itu turun di saat kita menginginkannya. Bentuk keinginan keras kita akan turunnya pertolongan Allah Azza wa Jalla, yaitu kita bersemangat melaksanakan tugas-tugas agama, konsekuen di atasnya, istiqomah di atasnya, sabar di atasnya, terus berkesinambungan melaksanakannya. Maka inilah yang memudahkan datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Pertolongan Allah tidak akan datang dengan kemaksiatan. Tidak. Tidak akan datang dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Tidak akan datang dengan kesalahan, kekeliruan. Apalagi kalau kesalahan dan kekeliruan itu adalah tarafnya dosa yang paling besar. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqular rasulu walladhina amanu mata nasrullah. Yang mereka tunggu-tunggu dalam perjuangan besar, yang mereka tunggu-tunggu di dalam usaha besar di dalam hidup membela, melindungi agama Allah Azza wa Jalla adalah nasrum minallah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau seorang muslim mengerti kalau dia punya hajat yang besar terhadap pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia akan bangkit untuk menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Dia akan kerahkan semua kemampuannya untuk menjaga tuntunan-tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kekurangan dia minta maaf. Kesalahan dia kembali mengakui kezaliman dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia benar-benar kebutuhannya terhadap pertolongan Allah itu tinggi di dalam hidup. Mau apa? Semuanya butuh pertolongan Allah. Mau apa saja, barakallahu fikum. Mau ngerjakan duniawi, mau merancang sebuah ide di dalam urusan dunia, butuh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka di saat seseorang muslim dekat dengan istiqomah atau berada dalam keistiqomahan, di situ pula dia akan dekat dengan bantuan dan pertolongan dari Allah. Coba antum, mungkin kita semuanya sudah merasakan di dalam hidup, di saat kita mendapatkan ujian di kehidupan dunia ini, sulit, berat. Di saat kita kemudian mencoba keluar jalur untuk menyelesaikan urusan ini, kita menemukan jalur yang buntu. Tapi di saat kita menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, berupaya apa yang bisa kita lakukan, Allah Azza wa Jalla akan memberikan bantuan dan pertolongan. Ada jalan. Sedikitnya pertolongan itu Allah berikan kita ketabahan untuk menghadapi ujian ini. Tabah. Sehingga kita tahu merancang bagaimana caranya dia mencoba mendatangi seorang ustaz, mengadukan persoalannya, mungkin ada bimbingan-bimbingan apa. Itu semuanya adalah bantuan dan pertolongan dari Allah yang turun. Di saat kita benar-benar menjaga, barakallahu fikum, syariat Allah Azza wa Jalla, di saat mendapatkan ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kemudian pertolongan itu kita bisa selesai segera, belum turun pertolongan Allah. Enggak. Ketenangan seseorang untuk mendapatkan ujian besar, ada kesiapan pada dirinya untuk mendapatkan, untuk menerima ujian besar, ada kesiapan untuk memikul ujian besar, sampai mungkin orang istrinya, ketika dia tahu istrinya bahwa dia suaminya sedang gelisah, dia bisa mengingatkan, sabar istriku, ini adalah ujian dari Allah, insya Allah akan ada jalan keluar. Ayo kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Mampu dia berucap demikian di hadapan istrinya yang sedang gelisah, maka itu juga bantuan dan pertolongan yang Allah turunkan buatnya. Jadi terkadang kita, barakallahu fikum, tidak menyadari itu semua. Maka pantas Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ada orang yang berada dalam sebuah nikmat, tetapi dia tidak merasa kalau dirinya berada dalam sebuah nikmat. Datang pertolongan Allah untuk memberitahukan dia, ini nikmat dari Allah, ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi di saat seseorang dekat dengan Allah, istiqomah di atas syariatnya, konsekuen menjalani apa yang itu merupakan bimbingan agama, biqadril istita', dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tidak keluar kebablasan, tidak kemudian mengentengkan dan meremehkan, tetapi tidak bisa sempurna, dia taqarrub mendekati keistiqomahan itu, insyaallah pertolongan Allah Azza wa Jalla akan datang, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kekokohan seseorang itu akan mendatangkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini yang kita butuhkan. Siapa saja yang tahu bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah di dalam hidup, dia akan terus menjaga keistiqomahannya, dia konsekuen melaksanakan tuntunan-tuntunan agama, karena pertolongan Allah itu akan turun dengan ini semua. Pertolongan Allah itu turun di saat kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, di saat kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, kita muliakan semuanya. Ya, memuliakan para ulama yang dimuliakan oleh Allah, memuliakan ilmu, memuliakan kebaikan, memuliakan hidayah. Itu semuanya kita muliakan. InsyaAllah, pertolongan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup akan turun dengan tanpa kita menyangka dan menduganya. Inilah dia aplikasi dari firman Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillah, terus yaj'al lahu makhraja, terus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dalam ayat yang berikutnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, kalimat takwa ini kan perwujudan pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah seseorang demikian, Allah berjanji untuk menolong dia, mengeluarkan dia dari kesulitan, memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka dan tidak diduga-duganya. Sekali lagi, barakallahu fikum, kekokohan di dalam agama ini akan mengundang bantuan dan pertolongan dari Allah. Mari kita bersama-sama untuk merealisasikan kekokohan ini di dalam hidup. Konsekuen di atasnya, kita, istri kita, anak-anak kita, saudara kita, apa yang kita sedang berada padanya, memikul amanah dakwah, semuanya kita di kampung kita butuh bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini langkah dan caranya, barakallahu fikum, dan pertolongan Allah tidak akan datang dengan bermaksiat kepada Allah, menyelisihi aturan-aturan syariat. Semuanya ini sekali lagi memanggil kita untuk terus kita berada di dalam keistiqomahan, konsekuen menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam agama, perintahnya, larangannya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.